12.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita siang. Assalamualaikum Sederalun, berita siang edisi hari ini Rabu 25 Mei 2016 dibacakan oleh saya Ahyar dan Niko Firza. Pelayaran Banda Aceh Sabang masih lumpuh akibat gelombang tinggi. Penyiksaan TKI hingga tewas di atas kapal terekam kamera video. Relokasi tahap kedua pengungsi Sinabung ditargetkan Desember 2016. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum timnya Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rima Pase 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, cuaca buruk berupa gelombang tinggi dan angin kencang masih melanda perairan Sabang Banda Aceh Rabu pagi. Kedua kapal cepat, baik yang berangkat dari Sabang maupun dari Banda Aceh, langsung menghentikan pelayaran. Sementara KMP Papuyu yang sudah 25 menit berangkat dari Banda Aceh menuju Sabang, terpaksa kembali ke Pelabuhan Ulelu. Dari Sabang, Azhari melaporkan. Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Balohan Sabang, Abdur Rani, mengatakan kondisi gelombang laut di perairan Sabang dan Banda Aceh belum stabil. Meski pada paginya kedua kapal cepat dan kapal lambat sudah berangkat dari Sabang dan Banda Aceh karena cuaca terlihat sudah mulai stabil. Namun di pertengahan jalan gelombang di perairan itu kembali tinggi. Dua kapal cepat KMP Express Bahari 3B dan KM Express Cantika 89 yang berangkat dari Sabang dan Banda Aceh pada trip pertama langsung menghentikan pelayaran. Bahkan KMP Express Bahari 3B yang berangkat dari Sabang dilaporkan hampir terbalik di tengah perjalanan menuju Banda Aceh. Sementara kapal lambat KMP Papuyu yang sudah 25 menit berangkat mengangkut penumpang dan kendaraan dari Banda Aceh menuju Sabang terpaksa kembali ke Pelabuhan Ulelu. Terhentinya pelayaran kapal penyeberangan karena cuaca buruk mengakibatkan ratusan calon penumpang kapal lambat dan kapal cepat yang sudah mengantongi tiket gagal berangkat. Sederalun, Suprianto, seorang TKI yang bekerja sebagai anak buah kapal ABK asal Tegal, tewas disiksa di atas kapal saat berlayar di perairan Republik Fiji, Taiwan. Pihak keluarga melakukan berbagai upaya untuk mencari keadilan dan kebenaran terkait tewasnya Suprianto. Kompas.com melansir, dugaan meninggalnya Suprianto karena dianiaya semakin kuat. Sebab menurut informasi, ada sebuah video yang menjadi bukti kuat yang di dalamnya berisi rekaman penganiayaan dan penyiksaan kepada Suprianto. Di dalam rekaman video amatir berdurasi sekitar 60 menit yang terbagi menjadi tiga bagian itu, terlihat ada beberapa adegan yang sangat kejam dialami Suprianto. Di dalam video itu juga memperlihatkan kondisi detik-detik terakhir Suprianto menghembuskan nafas terakhirnya. Keluarga Suprianto mendapatkan informasi bahwa rekaman video penyiksaan dan penganiayaan yang dialami Suprianto sudah berada di Taiwan. Video itu akan digunakan menjadi satu alat bukti untuk menjerat pelaku-pelaku yang terlibat. Sederalun, pemerintah menargetkan relokasi tahap kedua bagi korban erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara rampung pada Desember 2016, di mana sebanyak 1.683 kepala keluarga akan menjadi penerima manfaat relokasi tersebut. Okezon.com melansir. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan untuk relokasi korban erupsi Gunung Sinabung tahap kedua ditargetkan rampung Desember 2016. Ada hampir 1.700 rumah yang sedang disiapkan. Sementara di tahap ketiga, nanti dilanjutkan setelah Januari 2017. Khofifah menyebutkan kendala penyelesaian relokasi terjadi pada penyediaan lahan serta terbatasnya anggaran pemerintah untuk menyediakan fisik bangunan rumah. Tapi ini sudah dikoordinasikan lintas sektoral. Untuk bangunan rumahnya, dananya disiapkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Khofifah mengimbau kepada masyarakat untuk bersabar menunggu relokasi dan tidak masuk ke zona bahaya yang sudah ditetapkan pemerintah. Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan pemasangan sistem peringatan dini yang nantinya dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengetahui aktivitas vulkanologi di Sinabung. Sidolun, Polda Riau mengamankan 3 orang dalam kasus dugaan penembakan warga hingga tewas. Satu di antara 3 pelaku adalah oknum TNI AU. Detiknews.com melansir, Kabid Humas Polda Riau AKBP Guntur Aryo Tejo mengatakan ketiga pelaku penembakan warga yang ditangkap adalah BS 40 tahun dan S 43 tahun. Keduanya warga sipil. Sedangkan satu oknum TNI Angkatan Udara berpangkat Peltu inisial AW. Dari pengakuan oknum tersebut, dia mengaku tidak sengaja menembak korban bernama Lamhot Samosir karena saat itu mereka sedang berburu. Untuk penyelidikan lebih lanjut, oknum TNI Angkatan Udara tersebut telah diserahkan ke POM Angkatan Udara. Guntur menyebutkan penembakan terhadap Lamhot Samosir terjadi pada Kamis 19 Mei lalu di lokasi areal hutan tanaman industri di Kabupaten Kampar, Riau. Dalam peristiwa ini, korban tertembak di bagian perut dan tewas dalam perjalanan menuju rumah sakit. Barang bukti yang berhasil disita adalah satu unit senjata laras panjang yang telah dimodifikasi. Selain itu, ada pula selongsong peluru kaliber 5,5 mm. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sherlon, peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Emerson Yunto mengatakan, minimnya pengawasan hakim di Indonesia membuat peradilan rentan terhadap praktik mafia peradilan. Menurut Emerson, mafia peradilan akan tetap terjadi bahkan bila gaji hakim dinaikkan. Kompas.com melansir, Emerson mengatakan pengawasan hakim tak terlepas dari kepemimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ia menilai kepemimpinan Ketua Mahkamah Agung Muhammad Hatta Ali tidak kuat dan tidak serius memberantas korupsi. Emerson mengingatkan bahwa hakim merupakan wakil Tuhan di muka bumi. Karena itu, hakim seharusnya menjadi pedoman penindakan korupsi. Sebelumnya, KPK menangkap Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kepahyang, Bengkulu, berinisial CP, Senin lalu. Selain sebagai Ketua Pengadilan Negeri, JP juga merupakan hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Bengkulu. Penangkapan ini sekaligus menambah daftar hakim Angkatan Darat. Penangkapan ini sekaligus menambah daftar hakim ad hoc pada Pengadilan Tipikor yang terjerat kasus korupsi. Hingga kini, 7 hakim Tipikor telah ditangkap tangan oleh KPK. Sidolun, Arab Saudi pada Selasa kemarin waktu setempat mengeksekusi satu warganya yang bersalah dalam kasus pembunuhan. Dengan demikian, jumlah terpidana yang dieksekusi mati di Kerajaan Arab Saudi pada tahun ini menjadi 94 orang. Antaranews.com melansir, terpidana terakhir yang dieksekusi adalah Imad Al-Asimi. Ia dihukum mati karena terbukti bersalah menembak mati satu orang dalam pertengkaran. Menurut pernyataan Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi, pada tahun ini jumlah terpidana yang dieksekusi mati sudah mencapai 94 orang. Sebagian besar eksekusi mati di Arab Saudi dilakukan dengan pancung. Kasus pembunuhan dan penyelundupan narkoba merupakan mayoritas dalam eksekusi di Arab Saudi. Menurut kelompok HAM Amnesty International, Arab Saudi menduduki negara dengan jumlah eksekusi terbanyak ketiga pada tahun lalu, yaitu 158 eksekusi. Sementara Iran merupakan negara terbanyak yang melaksanakan hukuman mati pada 2015 dengan jumlah 977 eksekusi. Di urutan kedua adalah Pakistan dengan jumlah 326 eksekusi. Sherlon, Manchester United dikabarkan tengah membidik beberapa pemain depan. Incaran utama United adalah mantan penyerang Paris Saint-Germain, Zlatan Ibrahimovic. Kontrak Ibra dengan PSG memang telah berakhir. Dirinya memutuskan tak ingin memperpanjang kontrak dengan klub yang bermarkas di Paris tersebut. Tribunnews.com melansir, sebelumnya dikabarkan pemain 24 tahun itu ingin menjajal beberapa tempat seperti China dan Amerika Serikat. Namun dirinya juga kencang dikaitkan dengan beberapa klub Inggris seperti Manchester United dan Arsenal. Tetapi tampaknya United menjadi sosok yang paling ingin mendatangkan mantan pemain Barcelona tersebut. Menurut laporan Goal, Setan Merah bahkan sudah mengajukan proposal untuk mendatangkan Ibra. Dalam proposal tersebut dikabarkan Ibra akan mendapatkan gaji 250 ribu pon per pekan atau sekitar 4,9 miliar rupiah per pekan selama berseragam merah. Tak hanya itu, dalam kontrak yang berdurasi 1 tahun, pajak Ibra yang ditaksir mencapai 8 juta pon atau sekitar 160 miliar rupiah menjadi tanggungan United. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang, edisi Rabu 25 Mei 2016. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.